dahulukan sifat rahmah. Dalam hadis ini pula kata Syekh, faedah penting pula dalam hadis ini, wa annahu yanbahi lil insan ayuqabbila abna'ahu. Hadis ini pula seyogyanya bagi seorang untuk dia mencium, menyayang anaknya. Dia punya anak, disayang dengan diciumnya. Wa abna'u banatihi, atau anak laki dari anak perempuannya, cucunya. Wa abna'u abna'i, atau cucu laki-lakinya. Seorang mbah, eyang, ya, dia juga harus berupaya memberikan kasih sayang, mencium, mendekap cucunya. Barakallahu fikum. Yukabbiluhum rahmatan bihim. Mencium mereka itu sebagai rahmah. Ini yang dimaukan. Mencium anak itu karena rahmah. Barakallahu fikum. Sehingga orang tua yang memiliki sifat rahmah akan memperlakukan anaknya, cucunya seperti ini. Dalam hadis ini, barakallahu fikum, kenapa seorang muslim memperlakukan anaknya, cucunya sedemikian rupa? Iqtida'an bi Rasulillah. Dia memperlakukan dengan kasih sayang karena mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini amalan yang dituntunkan oleh Rasul kita. Ini amalan yang dicontohkan oleh Rasul kita. Sehingga kalau kita mencontoh beliau, dapat pahala, dapat nilai pahala. Barakallahu fikum. Setelah itu Syekh menasehatkan, amama yaf'aluhu ba'dun nas, adapun apa yang dilakukan oleh sebagian orang, minal jafa, sikap kaku, wal ghilbah, sikap keras, kasar, binisbati lisibyan, terhadap anak-anak kecil, barakallahu fikum, maka ini sesuatu yang seharusnya dijauhi. Barakallahu fikum. Sikap kaku, sikap kasar terhadap anak, terhadap anak kecil, ini perkara yang seyogyanya dijauhi. Baik. Apa contohnya sikap kaku, sikap kasar kepada anak? Fatajiduhu layumakinu sabiyahu min an yahdura ila majlisihi. Seperti kau dapatkan sebagian orang, dia itu tidak melarang, yumakin, tidak memberi kesempatan kepada anak kecilnya untuk hadir di majlisnya. Ya. Jadi ketika dia sedang duduk bersama orang dalam majlis, anak ini dilarang, jangan ikut abi. Sana pergi. Padahal ada masalah, dia duduk di sampingnya, duduk menemaninya. Selama itu hal yang memungkinkan bagi si anak, duduk di majelis ilmu bersama abinya, di sampingnya, dikasih kertas, dengerin ustadz, kamu jangan main-main, tidak masalah. Dan ini lebih baik Kalau bisa mengkondisikan, bagus. Daripada anak-anak tersebut melakukan perkara yang tidak bermanfaat, melatih. Atau wala ayyumakkina sabiyya min an yatluba minhu syai'a. Wa idza ra'ahu inda rijal intaharahu. Fahada khilafu sunnah wa khilafu rahmah. Atau orang tua tidak memberikan kesempatan pada anak kecilnya untuk mencari sesuatu, ya, meminta sesuatu kepada orang tua. Wa idza ra'ahu, kalau dia melihat anak kecilnya di sisi kaum laki-laki, intaharah, dia bentak, dia usir, kamu jangan di sini. Ini sesuatu yang menyelisihi sunnah. Ini sesuatu yang menyelisihi rahmah. Ya. Barakallahu fikum. Sebagai bukti adalah Nabi SAW yusolli binnas, solat bersama para sahabat, fi ihda solatai, pada salah satu dari dua solatnya, al-ashi, immal asr immal dhuhr. Wa salat yang dilakukan salah satu dari dua salat, entah itu asar entah itu dhuhr. Faja'athu bintu bintihi, datanglah putri atau cucu dari anak perempuannya. Namanya Umamah, kecil. Fakana nabiyyu, adalah Nabi alaihi salatu wasalam yahmiluha, membawa si kecil ini, wa huwa yusolli binnas, dalam keadaan dia salat mimami manusia. Idza qama hamalaha, kalau berdiri diambil dipegang. Wa idza sajada wada'aha, kalau beliau sujud ditaruh di sampingnya. Hadis Bukhari wa Muslim. Hadis Bukhari wa Muslim. Imam Bukhari mengeluarkan dalam Kitabus Shalat babu idza hamala jariyah shahirah. Bab apabila membawa anak kecil, ala unuqihi, di lehernya dalam keadaan shalat. Imam Muslim mengeluarkan dalam Babul Masajid bab jawazu hamli sibyan fis shalat. Boleh membawa anak di saat orang itu sholat, ya. Ini pada suatu kondisi seperti ini, sehingga sebagai bentuk kasih sayang kepada cucunya beliau, suatu saat baik itu sholat duhur atau asar, cucunya ini datang menemui Nabi sedang sholat, mendekat. Nabi tidak mengusir. Nabi lagi sholat. Tidak. Kalau mengusir ya batal sholatnya. Lagi sholat. Tapi Nabi malah mengambil ketika berdiri, diletakkan ketika sujud. Karena ini anak kecil datang. Juga banyak maslahat. Tidak mengganggu temannya, tidak mengganggu orang lain, karena dekat dengan eyangnya, dia lebih tenang. Ini contoh. Sehingga barakallahu fikum, fa aina hadzal khalqu min akhlaqinal yaum? Mana coba? Aina hadzal khuluq min akhlaqina? Mana akhlak dari akhlak-akhlak kita hari ini? Al'an law yajidu al-insanu sabiyahu fil masjid akhrajahu. Sekarang kadang didapati orang, dia mendapati anak kecilnya datang ke masjid, akhrajahu, diusir. Fadlan an qaunihi yahmiluhu fis salat. Bagaimana yang lebih dari itu? sebagaimana di keadaan Nabi membawa Umamah saat sholat. Jadi kadang anak kita nyari-nyari abinya, ya akhirnya masuk masjid. Nah, kondisi seperti ini tentunya barakallahu fikum sebagai bentuk kasih sayang anaknya atau cucunya, dia berupaya untuk bisa mendekatinya, ya. Dan ini lebih bagus. Apalagi dia datang, apalagi rumahnya dekat masjid, ya. Dia mencari abinya. Dia mencari-cari abinya, mana abinya, ke masjid. Hanya dikejar abinya sedang sholat. Mungkin. Maka sebagai bentuk kasih sayang, sebagaimana dicontohkan oleh beliau, seperti itu memperlakukan anak. Ya. Wa kana nabiyyu, contoh kedua, kasih sayang Nabi kepada anak kecil adalah an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yauman minal ayyam sajida, di suatu hari, di hari-hari beliau salat dalam keadaan sujud. Faja'ahul Hasanu awil Husain, datang Hasan atau Husain, ya, cucunya. Farokiba alaihi, maka naik di badannya Nabi. Naik. Rokiba naik di atas badannya Nabi saat sujud. Tentu tahu posisi sujud. Ya, kepala nempel di lantai. Posisi seperti itu, anaknya naik di atas punggungnya. Aija'alahu rahilatan lah. Maksudnya Hasan atau Husain menjadikan beliau sebagai tunggangannya. Ya, dikira kayak naik kuda atau naik apa. Padahal ini eyang yang sedang sholat. Namanya anak-anak. Mungkin yang sudah punya anak seperti itu. Abinya sedang berbaring, dia naik ke atas punggungnya. Suruh berdiri, kepengen kayak naik kuda. Nah, itu yang sudah punya anak kadang seperti itu, ya. Iya. Maka sebagai bentuk kasih sayangnya Nabi alaihi salatu wasalam, fa'athalan Nabi alaihi salatu wasalam. Nabi memanjangkan athala, memanjangkan as-sujuda, sujudnya. Sujudnya dipanjangkan. Falamma sallama, maka tak kala beliau salam selesai sholat, sampai dalam sebuah kisah sahabat itu yang sujud mengangkat kepalanya, ngintip. Kenapa ngintip? Karena sujudnya panjang sekali, khawatir bok ada apa-apa. Jadi sahabat ini ngintip dari sujudnya, ngintip, khawatir. Panjang banget sujudnya. Khawatir ada sesuatu yang menimpa imam. Ya. Ternyata apa? Ternyata cucunya naik di badan. Selesai sholat beliau mengumumkan, innabni irtahalani, cucuku ini naik di atasku dan dia menjadikan aku sebagai tunggangannya. Ya. Wa inni karihtu, aku tidak suka an aquma, untuk berdiri sujud, berdiri dari sujud, bangkit dari sujud, hatta yaqdiya nahmatahu, sampai cucuku, ya, menyelesaikan yaqdiya, menunaikan keinginannya, apa yang dia senangi. Ya, namanya anak kecil senang naik punggung abinya, punggung bayah, ya. Hakadha. Ini hadis Nasa'i, ya. Dan Imam Nasa'i mengeluarkan dalam kitab Hal yajuz antakuna sajdah atwal min sajdah, bolehkah seorang itu sholat salah satu sujud lebih panjang dari sujud yang lain? Boleh apa tidak? Sujudnya panjang, yang lain tidak panjang, boleh apa tidak? Maka dibawakan oleh Imam An-Nasa'i, kalau memang seperti ini kondisinya, beliau sendiri melakukannya. Barakallahu fikum. Ini salah satu bukti kasih sayang kepada anak-anak kecil, sifat yang dimiliki oleh Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Contoh yang ketiga, wakana adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam yaktubun nas yauma, berkhutbah, berceramah di atas mimbar, ya, di atas mimbar. Beliau sedang berceramah, maka di suatu hari alal mimbar, fa'akbalal Hasan wal Husain, datang menghadap beliau Hasan atau Husain, wa'alaihi masauban, dan Hasan atau Husain memakai pakaian, pakaian yang menjadikan sebab, kata beliau, jadi dan pakaian yang baru. Ya'thiran bihima, yang keduanya berlari mendekati Nabi, padahal Nabi lagi di mimbar. Fanasala nabiyyu, maka Nabi SAW turun dari mimbar. Wahamalahuma baina yadai, membawa, mengambil keduanya, diambil, dijunjung, diangkat di antara kedua tangannya, ya, Hasan dan Husain. Kata beliau waqala, Allah berfirman, shadaqallah, innama amwalukum wa auladukum fitnah, tidak lain harta anak untuk kalian itu ujian, ujian. Nadartu ila hadaini sabiyain, saya melihat dua anak kecil ini, ya'thiran, keduanya berlari mendekat. Falam asbir, aku tidak sabar, tidak sabar. Barakallahu fikum, sehingga beliau turun dari mimbar mengejar Hasan dan Husain dan mendekat dan menjunjung. Padahal lagi di atas mimbar, anak belum sampai mimbar, Nabi sudah turun duluan. Lucu dua anak kecil ini, ya. Falam asbir, saya tidak sabar untuk mendekapnya. Yakni fama tabat nafsuhu hatta nazala wa hamalahuma, yakni beliau tidak menunggu anaknya datang, cucunya datang kepada beliau, hatta nazala, sehingga beliau sendiri yang turun dari mimbar. Wahamalahuma, dan mengangkat keduanya. Ini kisah bahwa beliau sosok seorang yang sangat penyayang kepada anak-anak kecil. Maka barakallahu fikum, dari penjelasan ini, fabi hadza kulluh wa amsaluhu, dari hadis ini dan dalil yang semisalnya, dalilun, sebagai dalil ala annahu yanbahil insan, seyogyanya bagi seorang ayar hamas sigara, menyayangi anak-anak yang masih kecil, menyayangi. Ini yang pertama, penyayang, sayang lihat anak kecil, ya. Yang kedua, wayulatif, lembut, lembut kepada mereka. Penyayang, bersikap lembut, apalagi anak kecil, akalnya belum sempurna, nggak, kadang melakukan kesalahan, kadang melakukan kekeliruan, nggak, cara menegurnya pun dengan penuh kelembutan, ya, ya, Boten pareng, boten ilok. Kalau kita orang tua dulu, ya boleh. Ya. Walaupun kadang kalau sudah kebangetan orang tua ngambil sapu. Diamang-amang. Karena sudah kebangetan kadang anak. Tetapi intinya jangan sampai menjadikan hilangnya kasih sayang. Wa ala dzalikana mensikapi demikian sababun lirahmatillah. Sebagai sebab turunnya rahmat Allah kepada orang tua, kepada guru, ya. Nas'alullaha ayya'umana wa iyyakum birahmatihi wa lutfihi wa ihsanih. Kami memohon kepada Allah Azza wa Jal, semoga kita semuanya diberikan dengan sifat rahmatnya, kelembutannya, dan kebaikan Allah subhanahu wa ta'ala. Masih banyak contoh. Kalau ingin contoh banyak. Di antara bentuk kasih sayang Ar-Rasul alaihi salatu wassalam, dikisahkan pula hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari Muslim. Hadis yang datang dari Anas radhiyallahu anhu. Beliau menceritakan bahwasanya Nabi pernah bercerita, ini la adkhulu fi sholat, saya ingin masuk sholat. Wa ana uridu itolataha, saya ingin memanjangkan sholat. Fa asma'u buka'a as-sobi, namun tak kalah di tengah sholat saya mendengar, kata Nabi, suara tangisan anak kecil. Sedang sholat tiba-tiba terdengar suara anak kecil nangis. Sebagian riwayat menyebutkan suara tangisan itu padahal bukan di dalam masjid, ya, dekat di luar masjid. Namun Nabi alaihi salatu wasalam mengurungkan keinginan bacaan sholat yang panjang. Kenapa? Dalam lafaz Bukhari, karohiyataan asyukko ala ummi, saya tidak ingin, ya, memberatkan bagi ibunya. Berat bagi ibu sedang sholat, anaknya nangis, gak khusyuk, takut ya, jangan-jangan ada ular, atau jangan-jangan anaknya jatuh. Jadi akhirnya sholatnya tidak khusyuk. Akhirnya tidak khusyuk. Maka sebagai bentuk kasih sayang beliau kepada ibunya yang pertama, khawatir ibunya merasa berat. Yang kedua, juga khawatir ada sesuatu yang menimpa anak kecil. Ya. Ini contoh bentuk kasih sayang beliau. Ya. Sehingga seorang imam sebelum sholat melihat makmum. Ya, yang makmum ini anak-anak, apa orang tua, apa ya, semuanya siap mengikuti bacaan yang panjang, atau ada yang sakit, ada yang tidak mampu, kalau bacaannya panjang dilihat betul. Sebagai bentuk rahmah kasih sayang. Ya. Ketika mendengar sesuatu, ya, dan mengkhawatirkan sesuatu itu menimpa salah satu jamaah, imam juga pertimbangan, ini mau dipanjangkan atau yang pendek saja. Jangan sampai malah jadi tidak khusyuk bagi imam atau bagi makmum. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, ini salah satu contoh. Suatu saat riwayat yang Bukhari dan Muslim keluarkan pula mengisahkan ada seorang yang diusap kepalanya oleh Rasul, anak kecil, dan didoakan barokah. Sahabat Sa'ib ibn Yazid pergi ke rumah bibinya, ya. Maka tiba-tiba Rasul SAW diminta oleh bibinya, ya Rasulullah inabni ukhti, wahai Rasulullah anak saudari perempuanku sakit. Maka famasaha ra'sah, Nabi mengusap kepalanya si kecil ini. Wada'alahu bil barokah, Nabi doakan barokah. Sumatawadda'a, lalu Nabi berwudu. Fasyaribtu min wadu'ihi, aku pun berusaha meminum sisa air wudunya. Summa qumtu khalfahu, lalu aku berdiri di belakangnya, ya. Ini menunjukkan kasih sayang beliau mengusap kepala si kecil, didoakan si kecil. Barakallahu fikum. Ini salah satu bukti Islam membicarakan kasih sayang anak sebelum orang kafir. Orang kafir dengan teori-teori mereka menyayangi anak sampai dijadikan hari anak, hari apa lagi, hari ibu, hari apa lagi, hari bapak, semua dijadikan hari-hari sebagai bentuk memperingati kasih sayang kepada anak, kepada ibu, kepada bapak. Teori ini sudah dibahas oleh agama Islam jauh-jauh hari sebelum orang kafir berbicara tentang kasih sayang kepada anak. Barakallahu fikum. Pada kenyataannya orang kafir mereka sangat sayang kepada anjingnya. Punya anjing. Makanan untuk anjing mahal. Tetapi ketika kaum muslimin punya anak-anak kecil dalam sebuah peperangan, anak kecil kaum muslimin dibantai, mana kasih sayang? Adapun Islam melarang saat perang jangan membunuh anak-anak kecil. Ketika Nabi SAW berpesan kepada Sariyah, satu peleton, pasukan satu peleton diberangkatkan perang, beliau berwasiat, la taqtulu walidan, jangan kalian membunuh anak-anak kecil, wala nisaan, perempuan jangan dibunuh, wala tumathilu, jangan mencincang jasad mereka kalau sudah dibunuh. Bentuk kasih sayang dalam perang sekalipun Islam melindungi hak-hak anak sebelum orang kafir berteori. Islam sungguh indah. Sehingga mahasiswa muslimin, tarbiyah, pendidikan ini didasari dengan kasih sayang. Ya. Barakallahu fikum, selesai sudah beberapa penjelasan yang dibawakan oleh Syekh Utsaimin dari hadis yang datang, kisah Habis Ibn al-Aqra. Masih ada waktu, kita masuk hadis berikutnya. Hadis nomor 226, ya. Wan Aisyata, dan dari Aisyah radhiyallahu anha qalat, qadima, qadima datang, nasun minal a'rab, serombongan orang dari A'rab, orang-orang gunung, datang kepada beliau serombongan manusia dari A'rab, orang-orang gunung, ala Rasulillah, di hadapan Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Faqalu, mereka bertanya, ya, mereka bertanya, apa pertanyaannya? Atuqabbilun sibyanakum, apakah kalian mencium anak-anak kecil kalian? Faqal, Nabi menjawab, na'am. Iya. Na'am maksudnya iya, kami mencium anak-anak kecil kami. Ya. Qalu, mereka bertanya lagi, lakinna wallahi ma nuqabbilu. Namun kami serombongan ini datang dari gunung sana. Kami ini wallahi demi Allah, kami tidak mencium anak-anak kami. Ya, ya. Kami tidak biasa mencium anak-anak kami. Faqala Rasul, maka Rasul SAW mengingatkan au amliku in kana Allahu nazaa min qulubikum rahmah, ataukah aku tidak mampu menguasai kalian, aku tidak mampu menguasai kalian jika Allah nazaa mencabut min qulubikum dari hati-hati kalian ar-rahmata, sifat rahmah. Muttafaqun alaihi, hadis Imam Bukhari dalam Kitabul Adab, bab rahmatul walad, bab kasih sayang kepada anak, wa taqbiluhu mencium anak, wa mu'anaqatuhu mu'anaqah, apa namanya, merangkul, mu'anaqah, merangkul anak. Ya. Imam Muslim juga mengeluarkan dalam Kitabul Fadha'il babu rahmatuhu, bab sifat rahmahnya Nabi. Dalam hadis ini qala al-muallif rahimahullah fi ma naqalahu an Aisyah, hadis yang dinukil dari Aisyah radhiyallahu anha, qalat jaa'a qaumun minal a'rab, datang serombongan bangsa Arab, orang-orang gunung, ila Nabi, kepada beliau Nabi sallam, fasa'alu, mereka ingin bertanya, apakah kalian wahai kaum muslimin biasa mencium anak-anak kalian? Qala Nabi, na'am, ya. Al-A'rab, orang-orang A'rab, kama na'lamu, seperti yang sudah kita tahu dalam Al-Quran, al-A'rabu asyaddu apa? Kufra, apa ayatnya? Al-A'rab memiliki sifat jafatan, sifat keras, jafat. Wa indahum hilbah, memiliki sifat kaku. Hilbah, kaku. Sifatnya kaku, keras. Wa syiddah, walasiyama, lebih-lebih ru'atul ibil, para penggembala unta dari mereka. Karena mereka hidupnya bersama unta, bersama kambing, ya, keliling nyari rerumputan, hidupnya bersama hewan, membuat orang itu punya watak keras, ya. Karena lingkungannya bersama unta dan kambing, ya. Maka masih ingat kisah bagaimana seorang badui datang ke Madinah, masuk masjid, pipis di pojok masjid karena jarang belajar, jarang mendengar ilmu, ya. Sehingga ya dia seperti di gunung sana, cari tempat pipis di situ. Barakallahu fiik. Sehingga mereka dalam bentuk sifat kaku dan kerasnya, fa inna indahum minal ghilbah wa syiddah ma yaj'alu qulubahum kal hijarah, hati mereka menjadi seperti batu. Nas'alullah al-afiyah, kita mohon keselamatan dari hati yang kaku dan keras, tidak lunak, tidak lembut, ya. Makanya bergaul dengan orang yang lembut hatinya, kasih sayang kepada anaknya, kita akan terpengaruh. Sebagaimana orang A'rab terpengaruh dengan kehidupan bersama sapi, bersama kambing dan untanya. keras, panas, terik, susah. Mungkin untanya digiring alor, dia malah ngidul. Marah dia, sedikit-sedikit marah. Sifat emosi. Udah marah. Ini lingkungan membentuk. Makanya kita mohon kepada Allah keselamatan dari hati yang keras, kaku, tidak lembut. Kulu qalu inna lasna nuqabbilu sibyanana. Ketika Nabi ditanya dan kami mencium anak kami, ternyata mereka jujur, kalau kami tidak pernah mencium anak kecil kami. Maka Nabi mengingatkan nasihat yang tandes. Au amliku ingkanallah naza'a min kulubikumur rahmah. Aku tidak mampu sedikit pun. Aku tidak mampu menguasai diri kalian sedikit pun. Kalau Allah telah mencabut sifat rahmah dari hati kalian. Karena sifat rahmat itu pemberian dari Allah. Pemberian dari Allah. Sehingga Nabi kita diberi oleh Allah sifat rahmah. Fabima rahmatin minallah lintalahum. Karena sebab rahmat yang Allah berikan kepada engkau Muhammad, lihat, rahmat dari Allah, lintalahum, kamu bersikap lin, lembut kepada para sahabat. Lembut Nabi orang. Ketika sahabat A'rabi datang, Nabi pakai selendang. Dari belakang ditarik selendangnya, tarik keras. Beri saya harta. A'tini mala, beri saya hartanya Allah. Nabi begitu ditarik keras, leher di sini garis warna merah. Saking kencengnya tarikan. Kan ini orang A'rabi biasa narik kambing, narik unta. Jadi orang diperlakukan kayak unta. Tarik keras sampai membekas. Ini Nabi. Sudah kayak gitu, a'tini, beri saya hartanya Allah. Minta harta lagi. Sudah kasar, minta harta lagi. Mungkin kalau antum, langsung pasang kuda-kuda. Nantang apa? Itu kalau antum mungkin. Karena sedikitnya rahmah. Tapi Nabi tidak. Iltafata, kata perawi. Faltafata nabiyu, Nabi menoleh. Fatabas sama, Nabi tersenyum. Menoleh, mesem. Kurdi mesem itu. Tidak unjuk gigi atau unjuk taring. Nah, fatabas sama. Beliau hanya senyum saja. Ya, dan dikasihlah harta. Itu Rasul alaihi salatu wassalam memberi contoh terbaik dengan sifat rahmah yang Allah berikan kepadanya. Maka kita mohon sifat rahmah agar hati ini terus dijaga oleh Allah dengan nikmat ini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad. Subhanaka bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta walhamdulillahi rabbil alamin. Sedikit nasihat sebelum kita sholat. Sekedar mengingatkan saja agar hati kita menjadikan hati yang khusyuk, hati kita mendapatkan sakinah, ketenangan, hati kita bisa menahan dari berbuat keji dan mungkar, hati kita dimudahkan melakukan kebaikan, adalah upaya menjaga sholat. Menjaga sholat. Yang saya maksud adalah kita para penuntut ilmu seharusnya bisa mengambil manfaat waktu saat waktu longgar menjaga sholat-sholat rawatib. Sholat-sholat rawatib. Sampai Nabi sendiri alaihi salatu wassalam, ketika ada tamu sehingga terluput dari sholat rawatib, beliau qadha, dia lakukan. Demikian pula saat Nabi alaihi salatu wassalam sholat ketika dalam sebuah perjalanan yang membuat para sahabat letih, capek, sampai tertidur di atas padang pasir dalam sebuah perjalanan, semuanya tertidur dan bangun saat matahari sudah menyentuh rasa panas di jasad mereka. Maka Nabi melakukan sholat qobla subuh dengan diqobo. Ya, karena begitu besarnya nilai menjaga sholat rawatib. Man sholat, barang siapa yang menjaga sholat ihda asyara rak'atan nafilatan ghaira faridah, nafilah tambahan bukan fardu, 12 rakaat, banallahu lahu baitan au qasran fil jannah, Allah bangunkan untuk dia rumah atau surga di dalam surga, atau istana qasran di dalam surga. Masalah betapa mahalnya waktu. Orang di dunia ingin bikin rumah, bukan istana, pontang-panting waktunya habis untuk nyari uang bikin istana. Ya, itu pun kadang sudah jadi dia mati, belum sempat menikmati. Ya, berapa banyak ada orang bikin rumah 10 tahun. Sejak 10 tahun baru jadi. Karena duitnya banyak. Saat rumah sudah jadi, qadarullah, belum sempat masuk atau menikmati rumah, sakit. Akhirnya dia pun tidak menikmati rumah yang dia bangun selama 10 tahun. Ini. Maka perjuangan memiliki rumah, tempat yang istimewa di surga, sungguh waktunya pendek. Hanya sholat rawatib saja. Maka orang yang cerdas tentu berupaya mengambil kesempatan. Ya, apalagi kita para penuntut ilmu, masya Allah, waktu banyak yang memungkinkan kita mengambil waktu itu untuk menegakkan sholat 2 rakaat sebelum subuh, 4 rakaat sebelum duhur, 2 rakaat ba'da duhur, 2 rakaat ba'dal maghrib, 2 rakaat ba'dal isya. Waktu longgar, antum udah dikejar-kejar sesuatu, enggak usah gugup-gugup. Ya. Pembagian nasi pun insya Allah kalau nasi habis bisa diupayakan. Jadi jangan sampai ingin dapat antrian nomor 1, dapat antrian pembagian nasi, kita tidak serius membangun istana di surga. Ini amalan yang sunnah. Sehingga saya ingatkan, kalau dari saat kita sebagai penuntut ilmu mampu menjaga, insya Allah antum keluar dari mahad menjadi orang tua sudah terbiasa, jadi ringan. Karena sesuatu ketaatan itu memang harus dilatih karena berat. Ketaatan itu harus dilatih karena berat. Jangan dikira ketaatan itu sesuatu yang tidak banyak tantangannya, berat, sehingga harus dilatih. Ya, ini saja nasihat saya untuk saya pribadi, kemudian untuk anak-anak kami semuanya. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad, walhamdulillah, tafadhalu barakatuh.